Bismillah. Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhtilaful ulama. Perselisihan para ulama. Khususnya perselisihan tentang bolehkah harta wakaf dijual atau dirujuk kembali. Disebutkan pertama, syadza al-Imam Abu Hanifah rahimahullah fa ajaza bai'ul waqfi wa ruju'ul waqif fihi. Abu Hanifah syadza, dia berbeda sendiri, yakni nyeleneh, berbeda dari para ulama lainnya, menyatakan bolehnya bai'ul waqfi, bolehnya menjual harta wakaf, wa ruju'ul waqif fihi, dan bolehnya si pewakaf mencabut kembali wakafnya, merujuk kembali wakafnya. Ini hanya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan begitu. Wa madhhabuhu mukhalifun li nafsil hadis. Tentunya madhab Abu Hanifah ini atau pendapatnya Abu Hanifah ini berselisih atau menyelisihi, bertentangan dengan nas hadis. Bertentangan dengan hadis yang sangat jelas, yaitu yang kita bahas kemarin, yaitu hadis dari Ibnu Umar menceritakan tentang bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibnu Umar? Fattasaddaqa biha Umar ghairu annahu la yuba'u asluha wa la yuraf wa la yuham. Ini nasul hadis, nas hadis, yakni kalimat hadisnya begitu, bahwa Umar kemudian mensedekahkannya sesuai dengan anjuran Nabi, yakni mensedekahkan manfaatnya di mana tidak dijual dan tidak diwariskan dan tidak diberikan pada siapapun sebagai hadiah. Ini nasul hadis. Maka pendapat Abu Hanifah jelas melisihi hadis ini. Walidha qala sahibuhu Abu Yusuf. Oleh karena itu Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah, bahkan murid terkenalnya, bahkan sampai dikatakan dalam pepatah Abu Yusuf Abu Hanifah. Pepatah Abu Yusuf Abu Hanifah artinya menunjukkan kalau dua orang itu sama persis pendapatnya. Kalau orang ini sama dengan orang itu, kalau fulan sama dengan fulan, maka ketika ditanya, apakah orang ini sepakat dengan dia? Abu Yusuf, Abu Hanifah jawabannya. Ya ini Abu Yusuf, Abu Hanifah. Kalau Abu Yusuf, ya sama dengan Abu Hanifah. Begitu. Apakah dia sependapat dengan gurunya? Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ini sampai menjadi pepatah. Karena seringnya sepakat. Tapi kali ini, Abu Yusuf menyelisihi Abu Hanifah. Dalam masalah ini. Berkata Abu Yusuf, lau balagha Abu Hanifah hadal hadis, hadis Umar, laqana bihi. Kalau saja Abu Hanifah mendengar hadis ini, yakni hadis Umar, niscaya Abu Hanifah pun akan berpendapat seperti ini. Wa raja'a an bai'il waqfi. Dan Abu Yusuf rujuk mencabut pendapat pertamanya yang membolehkan menjual harta wakaf. Baik, berarti Abu Yusuf, murid terkenalnya Abu Hanifah, murid setianya, menyatakan bahwa aku tidak sependapat, yakni aku mencabut kembali pendapat bolehnya menjual harta wakaf. Aku berpendapat tidak boleh menjual harta wakaf. Kenapa? Karena ada hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berkata, kalau saja Abu Hanifah tahu hadis ini, niscaya Abu Hanifah pun akan mengikuti hadis ini dan akan berpendapat dengan pendapat hadis ini. Ini menyatakan tidak bolehnya dijual. Naam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini berarti Abu Yusuf memberikan udzur kepada Abu Hanifah, kepada gurunya, bahwa Abu Hanifah itu berpendapat yang berbeda dengan hadis karena belum mendengar hadis. Kalau saja beliau mendengar hadis ini, niscaya akan berpendapat seperti hadis ini, yaitu la yuba'u asluha wa la yurath wa la yuhab, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak boleh dihadiahkan kepada siapapun. Harta wakaf tetap dalam keadaan seperti itu dan manfaatnya terus dipakai oleh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini memiliki faedah lain, yaitu jangan kita taklid dengan tokoh madhab tertentu. Karena bisa jadi ulama, walaupun dia adalah alim minal ulama, kadang belum mendengar hadis tertentu sehingga dia berpendapat berbeda dengan hadis. Maka kalau ternyata kita mendapat hadis, maka kita harus meninggalkan ucapan yang bertentangan dengan hadis, walaupun ucapan-ucapan imam seperti Abu Hanifah ataupun seperti imam-imam lainnya, kalau ternyata bertentangan dengan hadis, kita katakan hadis ini yang saya pegang dan ucapan-ucapan para ulama tadi mungkin belum menerima hadis ini, atau mungkin mereka berpendapat hadis ini lemah, atau mungkin mereka memiliki alasan-alasan yang menjadikan udzur buat mereka. Semoga Allah memaafkan mereka dan memberikan ijtihadnya sebagai amalan yang diberi pahala. Selesai. Tetapi yang kita pegang tetap hadis sahih. Hadis yang sudah terbukti sahih. Buktinya ketika kejadian Abu Hanifah ini, beliau berpendapat yang bertentangan 180 derajat dengan hadis Umar, mengatakan bolehnya dijual harta wakaf, bahkan boleh dirujuk kembali, diambil kembali oleh si pewakafnya. Dikatakan oleh Qurtubi rahimahullah, ar-ruju' fil waqfi mukhalifun lil ijma', fala yultafat ilaih. Kata Qurtubi, merujuk harta wakaf, yakni mencabut kembali harta wakaf, itu menyelisihi ijma', kesepakatan para ulama, maka tidak perlu ditengok. Demikian pendapat Qurtubi rahimahullah. La yultafat ilaih, yakni tidak perlu ditengok, tidak perlu dilihat pendapat itu pendapat syadz. Syad artinya nyeleneh, berbeda sendiri, yakni menyelisihi ijma'. Ikhwan fillah na'azakumullah, yakni ini ada sedikit ucapan yang menunjukkan bahwa pendapat seperti pendapat Abu Hanifah tadi adalah pendapat yang syad, menyelisihi kesepakatan para ulama. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka bermadhab, berpendapat ila luzumil waqfi wa adamu jawazi sihhati bai'ihi bihal. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik, kedua-duanya secara tegas menyatakan bahwa wakaf harus terus-menerus dan tetap. Luzum artinya tetap. Tidak boleh dijual, tidak boleh dirujuk. Dirujuk itu dicabut kembali. Tidak boleh. Adam jawazi sihhati bai'i bihal. Mereka berpendapat tidak sah menjual harta wakaf. Akhdan bi'umumil hadis. Mereka berpendapat dengan keumuman hadis. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman hadis tadi. Yani kalimat dari ucapan Ibn Umar, fatasaddaqo biha Umar. Maka Umar mensadaqohkan manfaatnya, di mana la yuba'u asluha wa la yurath wa la yuhab. Di mana tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihadiahkan pada siapapun. Maka mereka berkata, Imam Syafi'i dan Imam Malik, la yasah bay'uhu, tidak sah jual belinya. Bihal, bihal itu bagaimanapun juga. Ghair annahu la yuba'u asluha, karena ucapan hadis dengan kalimat ghair annahu la yuba'u asluha, di mana tidak dijual pokoknya. Ini pokok hartanya tidak dijual. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila qawli wasat. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang tengah di antara mereka. Yani di tengah antara ucapan Abu Hanifah yang menyelisihi keumuman para ulama yang menyatakan bolehnya dijual, dan dengan pendapatnya para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Qurtubi, yang menyatakan tidak sah kalau dijual dan jual belinya tidak sah. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan dengan ucapan annahu la yajuzu bai'uhu wal istibdalu bihi illa an tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Hukumnya, hukum asalnya tidak boleh dijual, tidak boleh diganti, kecuali kalau tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Jadi beliau sependapat dengan ucapan Imam Malik dan Imam Syafi'i, hanya perbedaannya adalah bahwasanya kalau tata'attal manafi'uhu, yakni manfaatnya terbengkalai, tidak bisa dimanfaatkan. Bil kulliyah, secara keseluruhan. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, maka boleh dijual. Walam yumkin al-intifa' bihi, kalau tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sama sekali, kecuali harus dipindah, maka dijual dan dipindah di tempat lain. Wala ta'miruhu wa islahuh, kalau tidak memungkinkan untuk ta'miruhu, memakmurkannya, wa islahuhu, memperbaikinya, diperbaiki tidak bisa, dimakmurkan juga tidak bisa, dimanfaatkan juga tidak bisa, maka beliau berpendapat bolehnya ketika itu untuk dijual. Fa in ta'attalat manafi'uhu jaza bay'uhu, maka kalau dalam keadaan manfaatnya terbengkalai, yakni tidak bisa dimanfaatkan, atau seperti kejadian tadi dalam keadaan tidak bisa dimakmurkan, tidak bisa diramaikan dan tidak bisa pula diperbaiki, dan dikatakan jaza bay'uhu wastibdalu, ketika itu boleh dijual dan boleh pula dipindah, diganti. Istadalla, tentunya beliau berdalil pula. Istadalla dzalika bi fi'li Umar. Beliau berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hinama balaghahu anna baital mal alladhi bil Kufah naqiba. Ketika di zaman khilafah Umar bin Khattab, Umar mendengar berita bahwa baitul mal yang ada di Kufah dalam keadaan rusak. Naqiba itu tidak hanya berlubang, tetapi dalam keadaan rusak dia, runtuh, jelek begitu. Fakataba ila Sa'ad, maka beliau menulis surat kepada Sa'ad. Anin qullil masjid alladhi bittamarin waj'al baital mal fi qiblatil masjid fa innahu la yazalu fil masjidi musalla. Apa suratnya yang dikirimkan kepada Sa'ad, gubernur di sana? Suratnya adalah unqulil masjid, pindahkan masjid yang ada di Tamarin, waj'al baital mal fi qiblatil masjid, dan jadikan baitul malnya di arah kiblat masjid. Fa innahu la yazalu fil masjidi musalla, karena masih ada di masjid tersebut tempat kosong. Musalla itu lapangan untuk salat Id namanya. Yani itu dijadikan oleh Umar sebagai baitul mal. Kenapa baitul mal perlu lapangan? Karena baitul mal ketika itu diantaranya ada hewan-hewan ternak. Orang yang menyerahkan kambingnya, menyerahkan untanya sebagai zakatnya, itu dikumpulkan di baitul mal. Sehingga baitul mal itu harus ada tempat kosong untuk hewan-hewan tadi. Maka di sini dikatakan bahwa biasa setiap masjid ada musolanya. Setiap masjid ada tanah kosongnya. Nah, tanah kosong itu dijadikan baitul mal. Berarti ini tanah wakaf yang dipindahkan. Masjidnya dipindahkan dan baitul malnya pun dipindahkan, dijadikan satu tempat. Tadinya terpisah, yang ini terbengkalai, maka disatukan agar makmur dan juga baitul malnya terjaga. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti hadisnya tentang Umar, dan ini perbuatan Umar. Dan tentunya seorang yang meriwayatkan hadis, yang menceritakan hadis, atau yang bahkan kejadiannya pada beliau, a'lam. A'lam bima sami', lebih ngerti apa yang dia dengar. Yang mendengarkan ucapan Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, kalau engkau suka, tahan pokoknya dan sedekahkan manfaatnya. Kepada siapa diucapkan oleh Rasulullah? Kepada Umar. Dan siapa yang berbuat sekarang ini? Memindahkan masjid, memindahkan baitul mal? Umar juga. Berarti beliau a'lam, beliau lebih ngerti apa maksud Rasulullah SAW. Artinya manfaatnya terus berjalan dan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tetapi kalau ta'attalat, kalau ternyata tidak bisa dimanfaatkan, dalam keadaan tidak bisa diambil faedahnya kecuali kalau dipindah, ya terpaksa dipindah. Bangun masjid. Bagus. Masjidnya bermanfaat ketika itu. Tapi tiba-tiba, entah apa yang terjadi, apakah karena kekeringan daerah itu, maka penduduknya pindah, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, empat keluarga, sampai kemudian desa itu menjadi desa yang mati dan masjid pun mati. Bagaimana? Masjid tidak dipakai. Apakah boleh dipindah di tempat yang memang membutuhkan masjid? Ya boleh. Yang ini dijual kepada orang yang mau, akhirnya buat perkebunan. Karena orang sudah pergi, atau buat apa yang lain? Akhirnya mereka berpikir, kalau gitu saya jual rumah saya kepada PT A. Semuanya dijual ke sana. Dalam keadaan ta'attalat masjidnya. Masjidnya terbengkalai, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang sholat di sana. Kemudian ada penguasa muslim di sana menyatakan, kalau gitu pindah saja kampung A. Itu jual kepada PT yang sama. Kemudian manfaatnya atau hartanya diberikan tanah di kampung sini yang ternyata memang butuh masjid. Demikian pendapat Imam Ahmad, boleh dengan mengambil riwayat Umar bin Khattab. Dan ini tentunya bukan hukum asal, tapi kekecualian. Hukum asalnya sama, sependapat dengan para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Qurtubi, dan lain-lainnya, yang menyatakan harta wakaf tidak boleh dijual. Itu hukum asal. Tidak bisa keluar dari hukum asal, kecuali kalau ada sesuatu yang namanya darurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Yang darurat inilah yang membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Yaitu kalau ta'attalat, kalau terbengkalai, tidak bisa dimanfaatkan, maka boleh dipindah atau dijual. Yang tentunya dijual pun bukan untuk pribadi, tetapi tetap untuk Allah dan Rasulnya. Untuk wakaf pula. Ini dijual dan dibelikan tempat lain. Wasyibhuhu. Dan kejadian yang mirip dengan itu adalah kejadian tentang haji. Alladhi yu'tab qabla bulughi mahillah. Yang mirip dengan itu adalah al-hadyu yang dia sakit parah sebelum mencapai tempatnya. Kan disunahkan untuk membawa hewan kurban ketika haji dari luar haram. Dari al-hil. Dari luar haram dia bawa sampai memasuki haram. Dan sampai disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi dalam perjalanan, dan waktu itu perjalanannya memakan waktu. Ada yang perjalanannya sebulan, ada yang dua bulan, kan begitu. Ketika dituntun, padahal sudah dikasih tanda bahwa ini hewan-hewan kurban. Al-Hajju. Apalagi sudah diserahkan kepada panitia kurban. Ya kan? Biasanya ada panitia, sudah diserahkan sama panitia kurban. Belum tanggalnya, belum tanggal 10, dia sakit. Sakit, mau mati. Bolehkah disembelih sebelum mati? Supaya dimanfaatkan. Kalau mati kan tidak bermanfaat. Terbuang. Sehingga disembelih supaya bisa dimakan dagingnya sebagai daging sembelihan, walaupun bukan korban, dan diganti kambing yang sama, yang seukuran, yang seharga. Ini khuan ibn a'azakumullah pernah terjadi. Innahu yudbah bilhal. Bahwasannya kejadian yang demikian, kalau ada kambing yang sudah yu'tab, sudah dalam keadaan lemah dan akan mati, maka yudbah bilhal. Disembelih saat itu juga. Walaupun belum waktu sembelihan. Belum tanggal 10 Dzulhijjah. Watutrak mura'atil muhil. Dan ditinggalkan. Masalah urusan tempat sembelihan. Ini belum mencapai tempat sembelihan dan belum mencapai waktu sembelihan. Dilanggar. Kenapa? Li'ifdha'iha ila fawatil intifa' bil kulliyah. Karena dikhawatirkan tidak bermanfaat sama sekali. Kalau tidak disembelih saat itu, tidak untuk kurban dan tidak pula untuk makan. Secara fikih, kalau mala yudrak kullu, apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, ini kalimat-kalimat yang sering diucapkan tentang perbandingan. Kalau dibiarkan, maka tidak menjadi daging yang bisa dimakan, tidak pula bisa dijadikan kurban yang bisa disembelih tanggal 10. Iya kan? Kalau dibiarkan, mati. Bangkai kan? Untuk dimakan juga haram, karena itu bangkai. Untuk kurban juga udah gak bisa. Tetapi, kalau disembelih saat itu juga, untuk kurban tidak bisa. Tetapi, untuk dimakan, bisa. Yang kosong dua-duanya dengan dapat satu, mana yang lebih baik? Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan dibuang seluruhnya. Maka ambillah apa yang bisa diambil, yaitu dimakan dagingnya sebagai suatu yang halal, karena disembelih saat itu, walaupun untuk ini tidak didapatkan. Untuk ininya diganti dengan kambing yang baru, dengan harga yang sama. Lo itu kan punya orang, ya tinggal diberitahu orangnya. Kambingnya sakit sehingga kami sembelih dan kami ganti dengan yang baru. Apa bedanya? Ini darurat masalahnya. Hukum asalnya enggak boleh. Masa harta orang lain kurbannya milik Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih nanti tanggal 10 kok disembelih sebelum tanggal 10? Ya jelas enggak boleh. Haram hukumnya, hukum asalnya. Tetapi kalau yu'tab, maka ikhwan fillah na'udzubillah, yang demikian kejadian Umar disaksikan oleh para sahabat kibar saat itu. Dan para sahabat semuanya setuju. Ini menunjukkan fahmus salaf, pemahaman salaf bahwa hukum tadi ada kekecualiannya. Apa kekecualiannya? Idza ta'attalat manafi'uhu. Naam. Kalau manfaatnya tidak bisa dimanfaatkan atau terbengkalai. Qul inna a'udzubikumullah. Kita masih pada bab al-waqaf. Ini pada hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah Ibn Umar, anaknya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dan kita sampai pada permasalahan, bolehkah sesuatu yang sudah diwakafkan dijual atau diganti atau dipindahkan? Dijual tentunya untuk kepentingan membeli sesuatu yang akan diwakafkan pula, sehingga pada asalnya adalah memindahkan kepada tempat lain begitu. Qul inna a'udzubikumullah, sudah kita sebutkan beberapa perselisihan para ulama. Yang terakhir kita sebutkan adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila qaul wasat wa huwa annahu la yajuz bai'uhu wa la istibdal bihi illa an tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Di antara dua pendapat yang lalu, yang satu mengatakan tidak boleh dijual sama sekali, walaupun ta'attalat, walaupun dalam keadaan fungsinya sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual. Yang kedua malah sebaliknya, dibebaskan sama sekali. Tetapi Imam Ahmad berpendapat, dan juga para ulama yang bersamanya, menyatakan dengan ucapan yang tengah-tengah di antara keduanya, yaitu hukum asalnya, sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh diganti atau diperjualbelikan, illa an tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Kecuali kalau tata'attal manafi'uhu, kecuali kalau sudah tidak dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan. Tata'attal artinya terbengkalai, tidak bisa dimanfaatkan. Lam yumkin al-intifa' bihi, kalau tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dibolehkan untuk dijual, tetapi tentunya diganti dengan yang lain yang akan memberikan manfaat. Yang tidak mungkin mendapatkan faedah atau memberikan faedah, wala ta'miruhu wa islahuhu, tidak bisa dimakmurkan, tidak bisa pula islah, diperbaiki juga tidak bisa, fa in ta'attalat manafi'uhu jaza bai'uhu. Kalau demikian keadaannya, boleh untuk diganti, dijual dan diganti di tempat lain. Istadalla ala dhalika bifi'l Umar. Beliau berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar bahwa baitul mal alladhi bi Kufah naqiba. Bahwa baitul mal, tempat perbendaharaan harta kaum muslimin di Kufah dalam keadaan rusak. Fakataba ila Sa'ad. Maka beliau menulis surat kepada Sa'ad. Isi suratnya, inqunil masjid alladhi bit tamarin. Pindahkan masjid yang ada di daerah Tamarin. Waj'al baital mal fi qiblatil masjid. Dan jadikan baitul mal di depan atau di bagian depan masjid. Fa innahu la yazal fil masjidil musalla. Karena tetap di dalam masjid itu atau di sekitar masjid itu ada musalla, ada tanah lapang. Maka tanah lapangnya itu dijadikan sebagai tempat amwal baitul mal, harta baitul mal. Dan harta baitul mal butuh lapangan, karena tidak seperti sekarang hanya bentuknya dalam bentuk-bentuk harta emas dan perak. Kalau dulu dalam keadaan bentuknya di samping emas dan perak juga ada binatang-binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya oleh mereka, maka dikumpulkan di tempat tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini berarti pemindahan masjid dan baitul mal. Kedua-duanya wakaf. Masjid juga wakaf. Baitul mal juga tanahnya tanah wakaf. Wa kana hadzal amal bimasyhadin min ashabah. Dan perbuatan Umar ini di hadapan para sahabat. Yani para sahabat yang masih hidup semua menyaksikan apa yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Falam yunkar, dan ternyata tidak diingkari. Enggak ada yang mengingkari di kalangan para sahabat satu orang pun. Berarti fahuwa kal ijma', berarti ini mirip dengan ijma' atau yang diistilahkan dengan ijma' us-sukuti. Apa ijma' us-sukuti? Ijma' sukuti adalah satu mengamalkan, yang lain melihat, tetapi yang melihat semuanya diam. Nah, diamnya mereka berarti setuju, dan berarti perbuatan itu adalah disepakati kebolehannya oleh seluruh para sahabat. Berarti kapan dibolehkan untuk memindahkan sesuatu yang telah diwakafkan? In ta'attalat, kalau rusak, atau kalau tidak bisa diperbaiki, atau kalau fungsinya kurang. Dipakai atau dibikin masjid di satu tempat, ternyata entah karena satu dan lain hal, penduduk itu berpindah satu persatu, atau keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, sampai habis. Maka masjid itu berada di tengah hutan belantara, enggak ada penduduknya. Maka tentunya itu adalah sia-sia atau dalam keadaan tidak terpakai. Bolehkah dijual? Dipindahkan? Boleh. Dijual, dipindahkan di tempat yang memang ada penduduknya. Agar berfungsi kembali masjid itu. Dijualnya kepada siapa? Kepada orang yang akan membangun sebagai tempat untuk ngontrol kebunnya barangkali. Karena yang ada tinggal kebun-kebun saja. Dan hutan belantara. Misal contoh. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pendapat beliau, Imam Ahmad dan lainnya, dengan dalil apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di hadapan para sahabat, dan para sahabat semuanya setuju. Wasyibhuhu, dan yang serupa dengannya adalah al-hadi alladhi yu'tab qabla bulughi mahillah. Al-hadi yang dalam keadaan yu'tab sebelum sampai di tempatnya. Al-hadi itu binatang ternak yang sudah diniatkan, bahkan sudah dipersaksikan di hadapan Allah untuk menjadi kurban dalam haji. Karena al-hadi sunnahnya dibawakan dari luar haram. Dari tempat dia berangkat misalnya. Itu dia bawa ternaknya. Dituntun sampai ke haram. Setelah dia umrah, haji, tanggal 10 Dzulhijjah disembelih kambing itu. Dan biasanya kambing itu diberi tanda. Dikalungkan dengan kalung tanda bahwa ini kambing kurban. Sama juga di sini walaupun tidak haji, kalau orang mau kurban kan memberikan tidak langsung pada hari itu. Iya Pak ya. Ada yang 3 hari sebelumnya, ada yang 2 hari sebelumnya sudah diserahkan. Ini untuk kurban. Kambingnya fulan untuk kurban. Belum saatnya atau belum sampai ke tempatnya kalau untuk orang haji, belum sampai ke tempat haji untuk disembelih dalam keadaan kambing itu sakit. Sakit yang hampir mati. Apa yang harus dilakukan? Kalau dibiarkan, maka kambing itu mati dalam keadaan tidak memberikan manfaat untuk ibadah, tidak pula manfaat untuk dimakan. Tapi kalau disembelih, terus diganti kambing lain, walaupun tidak bisa untuk kurban, tetapi bisa untuk dimakan. Maka apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan dibuang seluruhnya. Kalau memang tidak akan sampai ke sana, diperkirakan ini penyakitnya parah, hampir mati, maka disembelih di situ dan dijadikan makanan di perjalanan. Lalu ini kambing kurban kok disembelih? Karena sama dengan wakaf, karena sudah diniatkan untuk Allah. Kenapa kita makan di sini? Belum waktunya, belum tanggal 10, belum sampai di haram. Jawabannya sama dengan yang tadi, karena ta'attalat. Manfaatnya sudah ta'attalat, sudah tidak bisa dimanfaatkan kalau untuk dibawa ke haram, dia akan mati di jalan. Daripada mati di jalan, kemudian tidak untuk kurban, tidak pula untuk dimakan, maka paling tidak bisa untuk dimakan. Tapi harus dibeli. Maka uangnya dibelikan kambing yang masih sehat untuk dibawa ke sana. Sama gak kejadian dengan masjid tadi? Sama, sudah diniatkan untuk Allah, tetapi karena di situ dalam keadaan tidak terpakai, maka dijual untuk dibangun masjid di tempat yang lebih terpakai. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, berarti contoh yang berikutnya adalah al-hadi alladhi yu'tab qabla bulughi mahli fa innahu yudbah biha. Kambing yang sakit seperti itu padahal belum waktunya untuk disembelih, maka kambing kurban tadi boleh disembelih saat itu juga. Wa tutrak mura'atil mahl li ifdha'iha ila fawatil intifa' bil kulliyah, agar jangan sampai mencapai sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak untuk dimakan, tidak pula untuk kurban akhirnya. Kalau mati, dua-duanya hilang. Untuk dimakan juga tidak boleh, karena itu bangkai buat kurban apalagi. Maka dipilih mura'at yang aslah, dipilih yang lebih ringan, yang lebih aslah, yaitu disembelih saat itu juga, sebelum mati, supaya menjadi kambing apa supaya daging yang bisa dimakan, maka dimakan saat itu, dan uangnya sebagai sesuatu untuk dibeli kambing kembali untuk disembelih pada waktu kurban. Qala Ibnu Aqil rahimahullah, dikatakan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, al-waqf mu'abbadun idza lam yumkin ta'biduhu ala wajhin ala wajhi takhsisih istabqaina al-gharad wa huwa al-intifa' ala ad-dawam. Perhatikan ucapan Ibnu Aqil rahimahullah. Yang namanya wakaf itu harus mu'abbad selama-lamanya. Tetapi kalau tidak mungkin untuk dipakai selama-lamanya dengan sisi yang khusus, maka istabqainal gharad, maka kita harus tetap pertahankan tujuan. Jadi barang diwakafkan, tanah misalnya atau bangunan misalnya, ini dalam keadaan diwakafkan, mu'abbad harus dipakai seterusnya, selama-lamanya sebagai waqaf lillah. Tetapi kalau ternyata tidak memungkinkan, apakah rusak atau ta'attalat, maka istabqainal gharad, kita harus pertahankan tujuan asalnya. Apa tujuan asalnya? Manfaat. Tujuan asalnya adalah manfaat untuk kaum muslimin. Maka apakah dengan barang yang ini ataupun dengan yang barang yang lain sama saja bermanfaat, kan begitu? Kalau barang ini ternyata tidak bisa bermanfaat, maka kita ingat tujuan utamanya al-gharad adalah memberikan manfaat pada kaum muslimin. Maka yang sudah nganggur, sudah terbengkalai, tidak bisa dipakai ini, dijual saja, ganti yang lebih bermanfaat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Aqil. Istabqainal gharad wa huwa al-intifa' ala ad-dawam. Kita tetap pertahankan tujuannya. Apa tujuannya? Dimanfaatkan terus-menerus. Fi ainin ukhra, pada barang yang lain. Ainin ukhra, pada barang yang lain. Kalau barang itu ternyata enggak bisa, ya sudah, diganti pada barang yang lain. Wa isalul ibdalin jara majral a'yan. Wa isalul ibdal, dan mencapai apa, menukar tadi atau mengganti tadi, itu adalah jara majral a'yan. Wa jumuduna 'alal 'ain ma'a ta'attuliha tadyi'un lil gharad. Dan jumudnya kita pada barang tertentu itu justru menyia-nyiakan tujuan asal. Jumud adalah kekakuan. Enggak, pokoknya ini wakaf, tidak boleh diganggu gugat, enggak boleh diganti, enggak boleh dijual, enggak boleh. Jumud. Padahal sudah dalam keadaan nganggur, dalam keadaan tidak bisa dimanfaatkan, dalam keadaan ta'attalat bil kulliyah. Maka jumudnya orang tadi hanya membawa apa? Tadji'un lil gharad, menyia-nyiakan tujuan utama. Tujuan utamanya wakaf apa sih? Ya untuk manfaat kaum muslimin. Lah bagaimana? Barang ini sudah tidak bisa manfaat, tanah ini sudah tidak bisa memberikan manfaat apapun karena manusianya sudah enggak ada di sini. Jangan jumud, jangan kaku. Jumuduna 'alal 'ain ma'a ta'attuliha tadyi'un lil gharad. Perhatikan ucapan Ibnu Aqil. Jumuduna 'alal 'ain, kekakuan kita hanya pada barang tertentu, ma'a ta'attuliha, padahal dalam keadaan terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan, ini tadyi'un lil gharad, akan menyia-nyiakan tujuan asal. Maka jangan terlalu kaku. Kalau memang ternyata itu adalah suatu yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, kemudian mau dipindah atau dijual, diganti tempat lain yang lebih bermanfaat, maka itu tujuan utamanya. Yaitu apa? Manfaat untuk kaum muslimin. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'al hajah yajib ibdalul waqfi bimithlih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada kebutuhan, ada hajat, maka harus menjual wakaf, mengganti ke tempat lain. Mengganti bimithlihi, mengganti yang sama dengannya. Kalau ada hajat, Syekh Mahalan mengatakan, Syekhul Islam, bukan hanya boleh, yajib ibdal. Kalau di sini nganggur, kalau dipindahkan tempat lain, bermanfaat. Syekhul Islam mengatakan bukan hanya boleh, yajib, harus dipindah. Wabila hajah, kalau tidak ada kebutuhan, yajuz bi khairin minhu. Jadi kalau Syekhul Islam mengatakan kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya harus dipindah. supaya bermanfaat. Di sini tidak bermanfaat, ta'atal, maka butuh untuk dipindahkan, maka pindahkan. Itu yajib. Kalau bila hajah, kata Syekhul Islam juga boleh, walaupun tanpa hajah, kalau kepada khairin minhu, kepada yang lebih baik. Khairin minhu lidhuhuril maslahah, karena tampaknya sangat jelas kemanfaatan. Kalau lebih bermanfaat, ya lebih bagus. Khana fi na'azakumullah, kalau masjid lebih bermanfaat di tengah-tengah kampung padat kaum muslimin. Kalau dipindahnya ke persawahan sana, namanya menurun, bukan lebih baik. Berarti kalau bila hajah tidak boleh. Kalau tanpa hajah. Karena jelas hajatnya di tengah kaum muslimin, kok dijual dipindahkannya di pegunungan sana. Ayuhuma aslah wa anfa'. Ya tentunya anfa' wa aslah di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa taruh di puncak sana? Hanya satu dua orang yang masuk. Kasihan yang mewakafkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kembali kepada hukum asal. Tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah, tidak boleh diganti. Kecuali dua kekecualian ini. Kalau memang ada hajat karena ta'attalat misalnya, silahkan. Atau karena ada yang lebih baik, maka pindahkan kepada yang lebih baik. Tentunya lebih baik secara syar'i. Karena lebih baik secara syar'i, maka dalam masalah ini tidak bisa per pribadi. Harus kepada hakim, penguasa, pemerintah yang mengurusi masalah ini. Badan wakaf khusus. Baru bisa dilihat maslahat dan manfaatnya secara syar'i. Nah, wa dzakara rahimahullah annahu yajuz ibdalul waqf walau kana masjidan bimithlihi aw khairin minhu. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, bolehnya mengganti wakaf atau memindahkan walaupun masjid kalau sama atau lebih baik. Sama boleh atau lebih baik lebih bagus. Wa kadzalika ibdalul hadi wal udhiyah wal mandur. Demikian pula menukar hewan kurban. Hewan kurban ketika Idul Adha ataupun hewan udhiyah untuk haji boleh ditukar atau diganti kalau sama atau lebih baik. Tidak boleh kalau menurun. Ya. Tadinya gemuk, dijual, dibelikan yang kurus. Tidak boleh. Haram hukumnya. Yang boleh adalah kalau terpaksa dia jual karena sesuatu dan lain hal, apakah karena sakit dan sebagainya, ditukar dengan yang sama atau lebih bagus. Wadhalika bi an ya'awwid fiha bil badali, yakni dengan mengganti dengan ganti yang lebih bagus. Au tuba' wa yashtari bi tsamaniha, apakah ditukar langsung kambing ditukar kambing, bangunan ditukar bangunan, atau yashtari bi tsamaniha, atau dijual dulu dapat hartanya maka harta itu dibelikan kembali. Kecuali masjid yang tiga yang sudah tidak boleh diganggu gugat adalah tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh dipindahkan ainnya, tempatnya. Yang boleh hanya memperluas. Yajuzu ziyadah fiha. Yang boleh adalah memperluasnya. Wa ibdalul bina bi ghairihi, atau merubah bentuk bangunannya. Silakan. Tapi kalau tempatnya tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti. Kama dallat alaihi sunnah wa ijma'us sahabah. Sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah, dan juga ditunjukkan dengan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dzakara syekhuna Abdurrahman Al-Sa'di, disebutkan oleh syekh kita Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, annahu idza naqsal mauquf aw qallat manafi'uhu, kalau sesuatu yang diwakafkan itu berkurang, apakah berkurang nilainya atau berkurang dalam artian sudah mulai rusak. Misalnya kalau yang diwakafkan itu mobil, kan pada suatu saat akan bertambah rusak, bertambah rusak, bertambah rusak. Au qallat manafi'uhu, atau semakin kecil manfaatnya. Wa kana ghairuhu aslah, yang ternyata kalau diganti akan lebih baik. Wa anfa', lebih bermanfaat untuk yang mewakafkan dan untuk yang diwakafkan. Maka bagi Imam Ahmad ada dua pendapat. Salah satu pendapatnya beliau mengatakan tidak boleh. Ketika pendapat lain dia ditanya, menyatakan boleh. Dan pendapat yang lebih terkenal sesungguhnya, pendapat beliau menyatakan tidak boleh. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memilih pendapat beliau yang menyatakan boleh. Al-Asaniyah Al-Jawaz, pendapat beliau yang kedua adalah boleh. Wahiyah ikhtiyaru Syekhul Islam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bolehnya menukar barang wakaf atau mengganti dengan yang aslah, dengan yang lebih baik. Wa alaihal amal fi mahakimil mamlaka Arabiyah Saudiyah. Dan inilah pendapat yang dipakai sampai sekarang di negeri Arab, di Saudi khususnya. Fa idza thabata 'inda al-qadhi, maka kalau sudah diputuskan oleh hakim bahwa ini sebaiknya dijual untuk diganti dengan yang lebih baik, maka dibolehkan atau diizinkan bagi para pewakaf atau bagi para pemegang wakaf yang disebut nadhir boleh menjualnya. Tapi kalau kata hakim, yakni yang bergerak atau yang berbicara di bidangnya, di sini ada badan wakaf ya, nah, itu badan wakaf itu yang berbicara bahwa ini tidak bisa karena lebih bermanfaat di sini, maka dialah yang diterima ucapannya. Wa illa fala. Kalau mereka berkata boleh, maka boleh. Kalau mereka mengatakan tidak, maka tidak. Walakin fi hadhil hal la yanbaghi an yastaqil an-nadhir fi bai'ihi. Maka dalam hal ini sang nadhir, orang yang memegang harta wakaf tadi, la yastaqillu fi bai'ihi, tidak menyendiri dalam menjual. Enggak secara pribadi seenaknya dijual, enggak begitu. Bal yarfa'al amr lil hakim. Harus mengangkat permasalahannya kepada hakim agar diputuskan oleh hakim. Berarti mengajukan dulu bahwa dengan pertimbangan ini kami akan menjual masjid kami dan kami akan memindahnya ke tempat ini. Diajukan dulu kepada hakim, kepada penguasa di bidangnya, di bidang masalah yang seperti itu, masalah wakaf. Maka hakim itu yang yajtahid fil aslah. Maka hakim tadi yang melihat dan memandang mana yang lebih aslah, mana yang lebih layak dan lebih bagus, lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan lebih syar'i. Fa innahu li'annahu fi hadhil hal yadkhuluha min al-hawa wal khata. Karena kalau dibiarkan nadir-nadir ini bergerak sendiri-sendiri, maka akan masuk nanti kepentingan pribadi atau kekeliruan, kesalahan, atau lebih parah lagi mengambil keuntungan secara pribadi. Dia semestinya tidak dijual, dijual. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sokoan sekian, riswah. Ada satu perusahaan besar yang akan membangun hipermarket misalnya. Hipermarket yang lebih besar dari supermarket. Cuma terganggu dengan masjid itu. Nadirnya dibisiki, saya akan berikan kamu sekian, sekian, sekian. Kalau mau dijual itu. Akhirnya dia akan berpendapat, wah ini sebaiknya dijual dan sebagainya, kemudian jual. Ternyata urusannya adalah karena pribadi. Tidak melihat aslah atau tidak aslah untuk masyarakat kaum muslimin. Tidak melihat bagaimana dia bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi dilihatnya hanya keuntungan pribadi. Kalau berjalan sendiri-sendiri. Mayahtaju ila raf'ih. Maka butuh untuk ada hakim atau pengurus dari penguasa dan pemerintah yang mengurusi masalah-masalah yang demikian. Wa raf'il mas'uliyah 'inda anhu bil hakim, dan diangkat permasalahannya kepada al-hakim, kepada pengadilan, sampai diputuskan oleh pengadilan agama apakah ini layak untuk dipindahkan atau tidak. Wallahu a'lam. Wa hadha huwa al-jari fi mahakimil mamlakah, dan ini yang telah berlangsung di mahakimil mamlakah di negeri Saudi. Fa innahu la yuba' waqaf, tidak bisa dijual sesuatu yang sudah diwakafkan kecuali setelah ada keputusan dari pengadilan yang syar'i. Bal hatta tatlu hay'atul qadha fi mahkamati at-tamyiz 'ala hukm al-qadhi wa tarahu muwafiqan lil wajhi asy-syar'iyyah. Sampai ada keluar kertas hitam di atas putih keputusan bolehnya dipindahkan masjid itu ke tempat tertentu. Fatujizhu. Wabulin hadza, kalau tanpa perintah, tanpa izin dari pengadilan, dari departemen agama, maka wakaf tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipindahkan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.